وسلم وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله أجمعين، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-43. Qala rahimahullah, al-hadithu salithu wal-arba'un. Hadis yang ke-43. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, ana salisus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibah, fa in khanahu kharajtu min bainihima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku adalah salah satu yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Kalau ada dua orang yang berserikat, patungan, bekerja sama, maka yang ketiganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam yakun ahaduhuma sahibah, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Selama salah satu dari dua orang tadi mengkhianati saudaranya, teman dia berpatungan. Fa in khanahu, kalau dia mengkhianatinya, berkhianat kepada temannya, kharajtu min bainihima, maka aku keluar dari antara keduanya. Allah meninggalkan dua orang yang berserikat tadi kalau salah satunya berkhianat. Qala rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Di bawah disebutkan bahwa hadis ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah hadis ini mausul ataukah mursal, apakah hadis ini menyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah terputus mursal. Sebagian mengatakan mausul dan sebagian mengatakan mursal. Dan Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini adalah mursal. Dan hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif, yaitu seorang tabi'in menghilangkan nama gurunya, atau atba'ut tabi'in meriwayatkan hadis langsung dari sahabat tidak melewati tabi'in, terputus salah satu jalur periwayatannya. Mungkin pada tabaqat sahabat, mungkin pada tabaqat tabi'in, atau mungkin di bawahnya. Itu hadis mursal. Dan para ulama menggabungkan bahwa hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Qala rahimahullah, yadullu hadal hadithu biumumihi ala jawazi anwa'i syarikat kulliha. Hadis ini menunjukkan secara keumumannya, secara umum hadis ini menunjukkan atas bolehnya berbagai jenis syarikat. Hadis ini menunjukkan atas bolehnya berbagai jenis syarikat, syirkah, bahasa kita koperasi, kerjasama. Menunjukkan bolehnya berbagai macam atau berbagai jenis kerjasama. Kuliah seluruhnya. Qala syarikatil al-inan. Yang pertama syarikat al-inan. Syirkah al-inan. Bekerja sama. Apa itu syirkah al-isnan? Al-inan. An yashtarika isnan fa'aktar fi malin. Ada dua orang atau lebih berserikat pada satu harta, yang keduanya berdagang dengan harta tadi. Ada satu harta digunakan oleh dua orang, digunakan oleh dua orang yang masing-masing mendapatkan bagian. Kalau laba, masing-masing mendapatkan apa? Bagiannya. Mungkin patungannya dengan harta sama-sama modal 5 juta. Sama 5 juta. Kedua-duanya menjalankan usaha. Pada satu usaha, kemudian nanti keuntungan dibagi berdua. Sama-sama memberikan modal dan sama-sama melakukan amalan, apakah itu jual beli, berdagang, atau produksi, atau selainnya. Itu syarikatu al-inan. Ini boleh. Qala wal abdan. Yang kedua syarikatul abdan. Apa syarikatul abdan? Wahia an yashtarika fima yaktasibani bi abdanihima minal mubah. Dua orang yang keduanya berusaha, berupaya, bekerja dengan badan mereka dalam amalan yang mubah, seperti berburu bersama, berburu bersama, atau cari emas bersama, tambang, atau mencari kayu bersama. Hasil nanti dibagi berdua. Ini syarikatul abdan. Tanpa modal, modalnya adalah kerja. Ini juga boleh. Ini juga dibolehkan, kata beliau. Qala wal wujuh, syarikatul wujuh. Apa itu? An yashtarika fi ribhin ma yashtariyani bijahihima. Dua orang yang berserikat dalam apa? Pembagian laba dari barang yang mereka berdua telah membelinya. Dengan apa membelinya? Dengan kedudukan mereka. Duna an yakuna lahuma ra'su malin. Keduanya tidak memberikan modal. Tidak memberikan modal. I'timadan ala siqati tujari bihima. Bersandar kepada kepercayaan pedagang kepada keduanya. Ini syarikatul wujuh, berserikat dalam pembagian laba padahal tidak menaruh atau memberi modal, hanya mengandalkan kepada kedudukan keduanya. Ini syarikatul wujuh. Qala wal mudharabah, dan mudharabah. Mudharabah, sebagian atau satu orang memberikan modal, yang lain yang menjalankan modal tersebut, mungkin untuk jual beli, untuk berdagang atau untuk produksi. Nanti laba dibagi sesuai dengan kesepakatan, apakah sepertiganya atau separuh-separuh atau yang lain, sesuai dengan kesepakatan bersama. Mudharabah dibolehkan. Yang satu memberi modal, yang satu menjalankannya. Qala wal mufawadah, dan mufawad yaitu apa? Dengan memberi imbalan. Dengan apa? Memberikan imbalan. Wa ghairiha min anwa'i syarikat, dan selainnya dari jenis-jenis syirkah, usaha bersama. Allati yattafiqu 'alaiha mutasyarikani, yang bersepakat di atas syirkah tersebut, koperasi tersebut, dua orang yang patungan, yang berserikat. Kata beliau rahimahullah, seluruh syirkah ini dibolehkan di dalam hadis di atas. Di dalam hadis di atas menunjukkan bolehnya seluruh jenis dan macam syirkah atau usaha bersama. Qala wa man mana'a syai'an minha fa'alaihi ad-dalilu ad-dalu 'alal man'i. Dan barang siapa yang melarang syai'an sedikit pun minha darinya, dari syirkah atau dari usaha bersama tadi, apakah syarikatul inan, syarikatul abdan, atau syarikatul wujuh, atau mudharabah, atau yang lain, barang siapa yang melarangnya, maka wajib atas dia untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan atas larangan, karena asal adalah boleh. Maka yang mengatakan tidak boleh harus mendatangkan dalil. Wa illa, jika tidak ada dalil yang melarangnya, fal aslu al jawaz, maka asalnya adalah boleh. Li hadzal hadisi wa syumulih, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan cakupan hadis ini. Hadis ini mencakup seluruhnya. Wa li annal asla al jawazu fi kullil muamalat, dan asalnya adalah boleh pada seluruh muamalah. Seluruh apa? Muamalah seperti dagang atau jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, asalnya adalah boleh. Kapan tidak boleh? Kalau ada dalil yang menunjukkannya. Qala rahimahullah, wa yadullul hadithu ala fadli syarikat wa barakatiha idza buniyat ala sidqi wal amanah. Dan hadis ini menunjukkan atas keutamaan syarikat, kerjasama, patungan. Wa barakatiha, dan menunjukkan barakah usaha bersama. Kapan? Idza buniyat ala sidqi wal amanah. Kalau usaha bersama ini dibangun di atas kejujuran. Masing-masing jujur. Pihak pertama dan pihak kedua ini masing-masing jujur. Tidak ada niatan untuk berbuat curang. Wal amanah, demikian juga amanah. Melakukan dan menjalankan sebagaimana mestinya. Kalau dibangun di atas kejujuran dan amanah, maka akan diberkahi. Fa inna man kana Allahu ma'ah barakalahu fi rizqihi. Maka sesungguhnya barang siapa yang Allah bersamanya, maka Allah akan berikan barakah kepadanya di dalam rizkinya. Kalau Allah bersama dua orang yang bekerja sama, ini menunjukkan bahwa Allah memberkahi usaha bersama tersebut, memberkahi rizki usaha tersebut. Wa yassara lahul asbab allati yunalu biha rizqu, dan Allah akan memberikan kemudahan kepadanya sebab-sebab yang dengan sebab tadi rizki bisa diperoleh. Allah akan berikan apa? Akan memudahkan sebab yang bisa mendatangkan rizki. Karena yang mendatangkan rizki sebabnya banyak, dan itu merupakan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya, orang yang bekerja sama dengan adil dan amanah tadi, Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka, dari arah yang tidak dia duga. Wa a'anahu, dan Allah akan menolongnya, akan membantunya. Wa saddadahu, dan Allah akan menunjukkan kepadanya untuk berjalan pada jalan yang benar, tepat pada sesuatu yang benar. Sungguh ini kemuliaan dan keutamaan bekerja sama. Beberapa keutamaannya yang disebutkan oleh beliau di sini. Yang pertama apa? Diberkahi rizkinya. Yang kedua, dimudahkan sebab-sebab yang mendatangkan rizki. Yang ketiga, diberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Yang keempat, ditolong oleh Allah. Dan yang kelima, ditunjukkan oleh Allah pada tempat yang benar. Saddadah, Allah membimbingnya untuk benar di dalam amal perbuatannya. Keutamaan yang besar pada amalan syarikat atau bekerja sama. Qala wa dzalika, dan yang demikian itu kenapa memiliki keutamaan yang besar? Li'anna syarikati yahsulu fiha at-ta'awunu baina syuraka'i fi ra'yihim wa fi a'malihim. Dikarenakan sesungguhnya as-syarikat, bekerja sama, yahsulu fiha, akan didapatkan di dalamnya, dalam amalan bekerja sama tadi, at-ta'awunu, saling bantu-membantu, tolong-menolong, baina syuraka, di antara orang-orang yang berserikat, yang bekerja sama tadi. Dalam perkara apa? Fi ra'yihim, dalam pandangannya, dalam pendapatnya. Yang satu akan berikan saran, memberikan usulan, kayaknya demikian, kayaknya bagus demikian. Kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat tersebut, kemudian disatukan, sehingga tentunya akan lebih baik daripada seorang diri. Wa fi a'malihim, dan di dalam amal perbuatannya, di dalam bekerjanya. Kenapa akan lebih baik? Karena saling memberikan saran, memberikan masukan, atau bahkan memberikan kritikan, sehingga itu akan menjadi lebih baik. Wa qad takunu a'malan la yaqdiru 'alaiha kullu wahidin bi mufradih, dan kadang itu terjadi pada amalan yang tidak mampu seorang diri melakukan amaran tadi. Mungkin yang dilakukan dalam kerjasama tadi satu pekerjaan. Yang pekerjaan ini kalau dilakukan oleh satu orang tidak mampu, tapi ketika kerjasama akan apa? Bisa dikerjakan, akan mudah dan akan ringan. Wa bijtima'il a'mali wal amwali yumkinu idrakuha. Dan dengan berkumpulnya amal, berkumpulnya amwal, harta yang melakukan banyak, harta yang dikumpulkan juga banyak, maka amalan yang besar atau yang berat tadi mungkin dan bisa untuk diraih, dilakukan dan dikerjakan. Kalau seorang diri, karena mungkin modalnya besar, tidak mampu. Seorang diri karena mungkin amalannya berat, dia tidak mampu melakukan. Tapi dengan kerjasama, dengan syarikat, maka bisa diwujudkan, bisa dilakukan. Wasyarikatu aidan yumkinu tafri'uha wa tawsi'uha fil makani wal amali wa ghairiha. Dan syarikat juga mungkin untuk apa? Dibikin bercabang-cabang. Cabangnya banyak. Dalam bidang ini, dalam bidang itu, dalam amalan ini dan amalan itu, dan mungkin juga diperluas. Ya, di sini ada induknya, yang di sana ada cabangnya dan seterusnya. Bisa semakin luas. Baik yang bercabang atau diperluas itu tempatnya, mungkin apa amalannya, mungkin pekerjaannya, mungkin modalnya, mungkin apa yang dikerjakan. Itu menunjukkan kelebihan dan keutamaan bekerja sama, syarikat. Qala wa aidan fa innal ghaliba annaha yahsulu biha min ar-rahah ma la yahsulu bi tafarrudil insani bi amalihi. Dan juga mayoritasnya, kebanyakannya sesungguhnya dengan adanya kerjasama bisa didapatkan rohah, kelonggaran, kelapangan lebih luas, yang itu tidak didapatkan dengan bersendiriannya seseorang melakukan amalan tadi. Satu amalan dilakukan oleh dua orang maka akan lebih longgar dan lebih ringan, berbeda dengan kalau dikerjakan diri sendiri, banyak menyita waktu dan tenaga. Sehingga dikatakan, kata beliau apa? Bisa rohah, bisa istirahat, bisa longgar. Qala wa qad yajri wa yadiru ahaduhuma al-amala ma'a rahatil akhar. Dan kadang apa? Bisa berjalan, bisa berputar salah satu dari keduanya melakukan amalan tadi bersamaan yang lain bisa istirahat gantian. Oh, yang ini kamu, oh nanti saya, gantian. Sehingga apa? Salah satu bisa longgar, bisa istirahat. Au zahabihi li ba'di muhimmati. Atau apa? Salah satunya, oh saya ada kepentingan, kamu yang ini, jam ini, nanti gantian saya. Oh nanti gantian, karena saya ada kepentingan. Bisa amalan tetap dikerjakan dalam keadaan masing-masing bisa menunaikan dan memenuhi kebutuhannya. Au waqta maradhi, atau salah satunya sakit. Ketika sakit, kalau dia bersendirian melakukan tidak mungkin amalan dilakukan. Tapi ketika ada partnernya, dia bekerja sama, amalan tetap bisa dikerjakan walaupun dia sakit. Wa hadza kulluhu ma'asidqi wal amanah. Dan ini seluruhnya kalau dibarengi dengan apa? Kejujuran dan amanah. Fa idza dakhalatul khiyanah, apabila masuk pada amalan kerjasama ini khianat, berkhianat salah satunya. Wa nawa ahaduhuma au kilahuma khianatal akhar, Mungkin salah satu punya niatan, keinginan untuk khianat, atau bahkan kedua-duanya mengkhianati atas yang lain. Wal ikhtifa'u bima yatamakkanu minhu, atau apa? Sembunyi-sembunyi dalam perkara yang mungkin dia apa? Bisa melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mungkin apa? Menyembunyikan laba. Tidak biasanya ditulis, tidak ditulis. Sehingga bukan untuk bersama, tapi untuk dirinya sendiri. Ada mungkin pemasukan, tidak dimasukkan untuk bersama, tapi untuk dirinya sendiri. Punya niatan untuk khianat, salah satu atau dari kedua-duanya. Kalau sudah ada niatan untuk tidak jujur, tidak amanah, ada niatan untuk berkhianat, maka dia akan melakukan bagaimana supaya bisa terwujud. Kharajallahu min bainihima, maka Allah keluar dari keduanya. Allah meninggalkan orang yang bekerja sama tadi. Wa dhahabatil barakah, dan hilanglah barakahnya. Wa lam tatayassar al asbab, dan tidak mudah. Sebab-sebabnya menjadi sulit. Wa tajribatu wal musyahadatu tashhadu li hadzal hadis, dan tajribah uji coba gitu. Praktek di lapangan, wal musyahadah, dan disaksikan, sudah terbukti. Bahasa kita sudah teruji dan terbukti. Jadi praktek di lapangan ini menyaksikan sebagai bukti atas kebenaran hadis ini. Kalau orang yang bekerja sama ini amanah, akan dibantu, ditolong oleh Allah. Kalau salah satu sudah berkhianat, salah satu atau kedua-duanya sudah ada niatan berkhianat, maka semakin sulit. Allah tidak memberikan kemudahan, Allah tidak menolong, dan tidak memberikan barokah. Ini sudah teruji dan sudah terbukti. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan yang pertama, bolehnya bekerja sama jika didasari oleh amanah dan kejujuran. Yang kedua, keutamaan bekerja sama yang didasari kejujuran dan keutamaan. Dan bekerja sama ini akan menjadi rusak, akan menjadi hancur kalau masing-masing sudah ada niatan berkhianat. Ini menunjukkan bahwa khianat ini penyebab kerusakan. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Subhanahuhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.